Video of Saga. Sahabat terhormat, saya akan mengumumkan tentang sebuah video. Video ini saya jamin adalah serial ilmu yang paling berbahaya di dunia. Video ini sebuah pengalaman nyata dan video ini benar-benar pengalaman pribadi. Tidak saya tambahi dan tidak saya kurangi. Video ini akan menjawab banyak pertanyaan Anda dalam kehidupan ini. Serial di video ini benar-benar menggugah siapapun yang menontonnya. Video ini suatu saat pasti dilarang peredarannya. Video ini pasti tidak boleh ditonton Anda oleh banyak para petinggi negara manapun. Video ini akan menjawab pertanyaan terbesar umat manusia. Apa yang Anda ingin pertanyakan? Pertanyaan yang belum pernah ada jawabannya. Hingga saat ini, semua diungkap, semua terjawab. Masalahnya, saya tidak akan memberikan secara percuma. Video ini harus dibayar mahal. Mengapa mahal? Karena seluruh keuntungannya didonasikan ke Rumah Yatim Indonesia. Jangan sampai salah memahami. Jangan sampai tidak mengerti latar belakang ceritanya. Video ini sangat spiritual. Video ini tentang kemakmuran yang spiritual dan universal. Serial dalam video ini akan merubah keyakinan banyak umat manusia. Video yang akan menggugah seorang yang sangat fanatik sekalipun terhadap kepercayaannya akan dibawa ke level yang lebih tinggi lagi. Saya menantang siapapun sahabat. Anda tidak akan berani menyelesaikan menonton serial ini karena akan membuat Anda berjumpa dengan Anda yang baru. Anda akan bertemu dengan Anda yang bukan yang Anda kenal selama ini. Anda akan menemukan Anda yang sebenarnya. Sesungguhnya banyak yang tidak siap ketika menemukan siapa dirinya sebenarnya. Video ini sebuah pembuktian. Video ini dibuat terbatas hanya untuk kalangan terbatas. Video yang ketika Anda menyelesaikan menontonnya, Anda akan melihat dunia dari sudut pandang yang lain. Sekali lagi, serial video selama 6 jam ini sangat berbahaya hanya untuk mereka yang berani. Video ini bukan untuk mereka yang penakut. Sekali lagi, serial video ini didedikasikan untuk mereka yang berani. Berani melihat kenyataan, berani melihat kebenaran, dan berani bertindak mewujudkannya. Sebuah serial video yang menantang semua kebenaran. Video yang menuntut pikiran terbuka dan hati lapang. Sesak dada Anda kalau tidak siap menontonnya. Bisa galau Anda jika tidak menyelesaikannya dengan tuntas. Dan Anda tidak siap kalau hanya sendirian menonton video ini. Video ini sangat menggugah siapapun yang menontonnya. Sekali lagi, video ini hanya untuk mereka yang berani. Seberapa berani Anda? Video yang akan menguji iman Anda. Menguji kebenaran Anda tertinggi. Dan kini juga hadir untuk Anda dalam bentuk video narasi. Ada 38 video sadar kaya advance menggunakan teknik subliminal pemrograman yang dibuat dengan sangat teliti dan sangat detail. Plus bonus 50 video geostrategi. Untuk Anda sahabat semua, selamat menyaksikan.